Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan pasal yang baru. Faslun wa yanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u alaihi wa an yurahhiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihima. Hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an bersikap lemah lembut terhadap orang yang belajar kepada dia, dan hendaknya menyambut orang yang belajar kepada dia, dan hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang belajar kepada dirinya, bihasabi halihima, sesuai dengan keadaan atau kemampuan masing-masing. Dalam mengajarkan Al-Quran, hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran bersikap lemah lembut terhadap orang yang belajar kepada dirinya. Lemah lembut itu adalah akhlak yang sangat terpuji, yang hendaknya dimiliki oleh orang yang mengajar Al-Quran maupun orang yang belajar Al-Quran. Adapun fadilah ar-rifq, fadilah berlemah lembut ketika menyampaikan ilmu, sungguh ada beberapa hadis. Di antara hadis yang sudah ma'ruf juga di kalangan kaum muslimin, inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u fi syai'in min syai'in illa shana. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada di dalam sesuatu kecuali zana, kecuali akan menghiasinya. Orang yang memiliki akhlak lemah lembut, maka dia terhiasi dengan akhlak baiknya tersebut. Wa la yunza'u min syai'in illa shana. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu, tidaklah orang yang tercabut dari dirinya akhlak lemah lembut illa syana, kecuali itu membuat buruk dirinya, menjadi aib bagi dirinya. Jadi apa? Hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran memiliki akhlak yang lemah lembut. Dan Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling lemah lembut, terutama dalam mengajarkan ilmu. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu hari dari belakang selendangnya ditarik oleh orang Arab Badui. Sampai saking kerasnya tarikan Arab Badui tersebut sampai membekas memerah di leher Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau menengok, oh ternyata orang Arab Badui. Dan orang Arab Badui memang sudah maklum akhlaknya seperti itu. Mereka itu akhlaknya keras dan kasar. Lalu apa? Orang Arab Badui sudah narik selendang Rasulullah, dia minta, "A'tini min malillahi alladhi 'indak." Berikan saya harta, saya harta dari yang Allah berikan kepadamu. Dia sudah akhlaknya kurang bagus, minta harta. Lalu Rasulullah SAW tetap dia hanya tersenyum lalu memerintahkan para sahabat untuk memberi kepada Arab Badui tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak membalas perlakuan buruk Arab Badui tersebut dengan akhlak yang buruk atau ucapan yang buruk, tapi justru memberi. Di situasi yang lain, hadis yang sudah ma'ruf juga, hadis tentang orang Arab Badui lagi yang kencing di masjid. Masjid yang senantiasanya adalah tempat untuk berzikir, tempat untuk sholat, ada orang malah kencing di masjid. Itu aslinya adalah dosa. Mengotori masjid, menyebar najis di masjid. Bahkan kalau itu dianggap sebagai penghinaan terhadap syariat Allah, itu bisa jadi dosa besar. Tapi lihat justru Rasulullah SAW ketika sahabat sudah marah, sudah mau memukuli orang tersebut, kata Rasulullah, "Da'uf, biarkan saja orang tersebut sampai selesai." Lalu Rasulullah SAW hanya memerintahkan seember air untuk disiramkan ke bekas kencingnya. Lalu dipanggil orang tersebut, sesungguhnya masjid ini bukan tempat untuk buang air, tapi dia tempat untuk sholat, untuk zikir. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berlemah lembut terhadap orang Arab Badui yang sudah kurang ajar adabnya tersebut. Tapi lihat buah dari akhlak yang baik Rasulullah ini, orang Arab Badui itu sangat mencintai Rasulullah. Allah, lalu dia berdoa, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lain bersama kami. Lihat bagaimana akhlak yang lembut itu dicintai oleh semua orang. Begitulah akhlak Rasulullah SAW dalam mengajar. Walaupun memang ada kalanya dalam mengajarkan itu, ada kalanya Rasulullah SAW itu marah. Ketika apa? Ketika salah seorang sahabatnya melanggar larangan Rasulullah dan dia sudah mengetahui. Di antara ya hadis Usamah bin Zaid, ketika beliau berjihad bersama seorang Ansar, sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah bahwa orang yang mengucapkan La ilaha illallah, maka dia itu Muslim. Lalu Usamah bin Zaid dan seorang sahabat Ansar pernah ketika dalam berjihad mengejar seorang kafir. Lalu apa? Orang kafir tersebut sudah terpojok, dia bilang La ilaha illallah. Sahabat yang Ansar diam. Lalu Usamah bin Zaid bunuh orang tersebut. Lalu sampai diceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah sangat marah besar kepada Usamah bin Zaid. Afala syaqaqta qalbak? Apakah kamu sudah membelah dadanya? Madza taf'alu bi la ilaha illallah? Apa yang kamu perbuat nanti terhadap la ilaha illallah? Rasulullah terus mengulang-ulang seperti itu dalam keadaan marah. Sampai-sampai Usamah bin Zaid berangan-angan, seandainya saya belum masuk Islam kecuali setelah hari itu. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid melanggar larangan Rasulullah padahal dia sudah mengetahui. Tapi ketika kita menasihati orang atau mengajarkan orang yang belum mengetahui, hendaknya hukum asalnya adalah dengan lemah lembut. Ya baik sahabat Ismail Radio AM 774 kilohertz bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab di nomor 0218499433 dan 0218497 0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 0852627474. Pertanyaan dari hamba Allah di Jati Asih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang bisa baca Al-Quran? Enggak paham artinya, tapi saya yakin itu jalan yang terbaik. Iya. Ya, jazakallah khairan terhadap hamba Allah yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini dan melayangkan pertanyaan, bagaimana orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang yang dia belum sanggup. Membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahui artinya tetap ada pahalanya. Sebagaimana di awal-awal kitab ini kita sudah membahas bahwa orang membaca Al-Quran memang ada bermacam-macam. Ada al-mahir bil-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran maupun paham maknanya. Ma'as-safaratil kiramil barara, dia bersama para malaikat. Adapun orang yang tidak lancar, Rasulullah justru menyebutkan bahwa falahu ajran, dia mendapat dua pahala. Jadi membaca Al-Quran hendaknya tetap dibarengi terus dia belajar hingga lancar membacanya, dan lebih lagi kalau bisa paham maknanya itu lebih bagus. Tapi kalau dia dalam keadaan sekarang, tetap dia berpahala ketika dia membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahui maknanya. Hanya saja mungkin yang harus diperhatikan adalah ketika membaca tajwidnya, yang perlu diperhatikan jangan sampai secara tajwid yang dia sudah ketahui maka dia amalkan. Yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Makhraj-makhrajnya harus benar yang sudah dia pelajari sesuai ilmu masing-masing. Jangan sampai membaca dengan merubah makna atau memotong tempat yang itu merubah makna. Lebih selamat ya kalau membaca di bukan waqaf, bukan tempat wakaf, maka dia membaca dari bagian sebelumnya. Bob wakaf walib tidak, membaca memulai dari sebelumnya. Kalau dia belum tahu apakah berhenti di sini itu tepat atau tidak. Tapi intinya orang yang belum paham maknanya ataupun orang yang masih kurang dalam bacaan Al-Quran, tetap dia berpahala dalam membaca Al-Quran, senantiasa juga dibarengi terus belajar. Ya baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada hamba Allah di Jati Asih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Tambun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, adakah zikir atau amalan khusus untuk menghindari maksiat agar tidak terulangi lagi? Ya. Demikian. Apakah ada zikir khusus tentang itu agar bisa terhindar dari maksiat? Wallahu alam, apa zikir spesial, bacaan yang khusus, saya tidak mengetahui ada hadis yang bahwa zikir ini untuk menghindari maksiat. Tapi secara umum bahwa zikir-zikir yang sudah ada dalam hadis Nabi SAW. Lihat, zikir-zikir Nabi itu banyak. Mulai dari bangun tidur ada zikirnya. Lalu sebelum kita bangun tidur, kita sebelum berwudu ada zikirnya. Masuk kamar mandi ada zikirnya. Keluar kamar mandi ada zikirnya. Lalu kita masuk masjid ada zikirnya. Keluar masjid ada zikirnya. Lihat, lalu setelah itu kita sampai rumah ada zikir pagi petang. Lalu ada juga zikir-zikir mutlak. Lalu kita sholat lagi. Setelah sholat ada zikir-zikirnya. Lihat, kalau seandainya saja kita mengamalkan zikir-zikir yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, hari-hari kita itu sudah dipenuhi oleh zikir. Jadi apa? Kalau sudah dipenuhi oleh zikir tersebut itu, maka itu mempersempit jalan setan untuk menggoda kita, menjerumuskan kita kepada maksiat. Lalu dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang manusia dari berbuat keji dan munkar. Karena salat itu pada hakikatnya juga zikir. Dari awal hingga akhir, itu zikir-zikir yang dibarengi dengan perbuatan. Apabila salatnya benar, terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya, dan bahkan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hendaknya kita melakukan hal yang demikian, membaca zikir-zikir dari Rasulullah, dan senantiasa kita memperbaiki kualitas dari sholat kita. Kualitas dari sholat kita 5 waktu. Apabila laki-laki, maka hendaknya sholat di masjid. Ada juga sholat sunnah. Yang itu semua, hal-hal yang demikian maupun ibadah-ibadah yang lainnya, itu mempersempit jalan setan untuk menjerumuskan kita kepada maksiat. Ya baik, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustadz kepada Abdullah di Tambun. Semoga bermanfaat dan mendapat penjelasan. Selanjutnya kita berikan satu kesempatan lagi Ustadz di teleponnya. Assalamualaikum, Smile Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa ini? Pak Junaidi. Pak Junaidi, ya silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya suka menambah zikir yang tadi Ustaz sebutnya, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar itu ya, Ustaz. Tapi saya pisah Ustaz zikirnya Subhanallah sendiri itu Ustaz ya. Itu setelah zikir pagi, sore Ustaz. Saya tambah itu Ustaz. Ini dibenarkan enggak ya Ustaz? Saya suka menambah itu Ustaz. Yang zikir yang tadi itu yang bagusnya kita pisah atau kita satukan gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallahu. Ya. Jazakallah khairan Pak Junaidi yang telah menyimak kajian kita dan melayangkan pertanyaan bagaimana terhadap bacaan zikir Subhanallah lalu ditambahkan setelah zikir-zikir pagi petang, lalu ditambahkan zikir-zikir yang Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Adapun zikir-zikir yang muqayyad, yang itu ada ketentuannya dari Nabi SAW, maka hendaknya kita baca sesuai dalam hadis Nabi SAW yang ada di zikir pagi petang, baik dari segi lafaznya maupun jumlahnya. Jangan kita tambah, jangan kita kurangi. Itu zikir-zikir yang muqayyad, yang sudah ada ketentuannya dari Nabi SAW, baik secara waktunya, kapan dibaca, baik secara jumlahnya, jumlahnya berapa, baik secara lafaznya, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita sesuai dengan demikian yang ada dalam hadis Nabi SAW. Adapun yang zikir-zikir yang sifatnya mutlak, seperti tadi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, dalam hadis riwayat Bukhari itu zikir mutlak. Tidak disebutkan bilangan, tidak disebutkan waktu, tidak disebutkan kapan diucapkannya atau jumlahnya berapa. Maka itu di mana saja kita ucapkan maka boleh. Tapi juga kita tidak boleh zikir-zikir yang mutlak. Ini kita bisa baca di mana saja, bisa kita baca kapan saja selama bukan waktu yang dilarang, seperti di dalam kamar mandi atau dalam keadaan berhubungan suami istri. Tapi zikir-zikir yang mutlak seperti ini pun tidak boleh kita menetapkan jumlah khusus. Menetapkan jumlah khusus. Oh, saya mau baca zikir mutlak ini sekian ratus. Atau menetapkan jumlah khusus. Atau menetapkan waktu khusus. Oh, saya maunya zikir mutlak ini saya baca setiap setelah ini misalnya. Atau menetapkan waktu khusus tempat atau tempat khusus. Saya mau baca ini ketika di ini. Tidak boleh. Zikir-zikir yang mutlak tersebut maka kita biarkan dia secara mutlak. Tidak boleh kita khususkan bilangan tertentu, tempat tertentu atau waktu tertentu. Maka kita biarkan kita amalkan sesuai dengan kemutlakan hadis-hadis yang zikir-zikir mutlak tersebut. Ya baik, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustaz kepada Bapak Pak Junaidi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita akhir barangkali ada yang ingin disampaikan Ustaz, kesimpulan. Sebagaimana yang Al-Imam An-Nawawi bawakan dalam adab yang berikutnya bahwa hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran dia menghidupkan hatinya. Menghidupkan hatinya dengan zikir-zikir yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Karena dengan hidupnya hati, dengan zikir tersebut, itu memudahkan dirinya untuk belajar Al-Quran. Memudahkan dirinya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan juga meminta tolong dengan berwasilah amalan-amalan soleh yang lain sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Hendaknya juga mengajarkan itu dengan lemah lembut. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah berat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil. Inna anzalnahu. Apa itu? Qawlan thaqila. Al-Quran ini adalah qawlan thaqila. Perkataan yang berat. Yang sesuatu yang berat ini apabila ditambah dengan buruknya akhlak itu maka justru memperberat diterimanya Al-Quran di dalam hati. Hendaknya dihiasi dengan akhlak yang bagus ketika mengajarkan Al-Quran agar hati ini lebih mudah untuk menghafal dan mempelajarinya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Yang benar itu dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ya baik, jazakallah khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Farian LC Hafizullah Ta'ala dari pembahasan kitab Atibian Fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab seputar pembawa Al-Quran yang insyaallah akan kita adakan setiap Sabtu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan saya yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah di AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.